Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan.